Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wali mu'aradatun liqaulil qaili wa huwa Abu Hatib. Kata al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, saya punya sedikit tambahan dalam hal ini, yaitu beberapa bait syair yang diucapkan oleh Abu Hatib rahimahullah. Kata Abu Hatib, وَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ الْعُلُومِ أَجَلُّهَا فَأَجَلُّهَا مِنْهَا مُقِيمُ الْأَلْسُنِ الْعِلْمُ يَرْفَعُ كُلَّ بَيْتٍ هَيِّنِ وَالْفِقْهُ يَجْمُلُ بِاللَّبِيبِ الدَّيِّنِ وَالْحِرُّ يُقْرَمُ بِالْوَقَارِ وَبِالنُّهَى وَالْمَرْءُ تَحْقِرُهُ إِذَا لَمْ يَرْزُنِ فَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ الْعُلُومِ أَجَلَّهَا فَأَجَلُّهَا عِنْدَ التَّقِيِّ الْمُؤْمِنِ عِلْمُ الدِّيَانَةِ وَهُوَ أَرْفَعُهَا لَدَى كُلِّ امْرِئٍ مُتَيَقِّظٍ مُتَدَيِّنِ هَذَا الصَّحِيحُ وَلَا مَقَالَةَ جَاهِلِ فَأَجَلُّهَا مِنْهَا مُقِيمُ الْأَلْسُنِ لَوْ كَانَ مُهْتَدِيًا لَقَالَ مُبَادِرًا فَأَجَلُّهَا مِنْهَا مُقِيمُ الْأَدْيُنِ. Nah, Al-Imam Abu Hatib rahimahullah menyatakan di dalam bait-bait syair ini, وَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ الْعُلُومِ أَجَلَّهَا, seandainya engkau ingin mencari ilmu yang paling terbaik, ilmu yang terbaik, فَأَجَلُّهَا مِنْهَا مُقِيمُ الْأَلْسُنِ, maka ilmu yang terbaik diantaranya adalah ilmu yang akan meluruskan lisan, yaitu ilmu nahwu. Al-ulum al-arabiyyah itu dinamakan ilmu muqim al-alsun, jamak dari lisan, muqim yang meluruskan, membenarkan lisan. Kemudian al-ilmu yarfa'u kulla baitin hayyini, ilmu yang dimiliki akan meninggikan derajat setiap rumah yang semula rendah, artinya sebuah keluarga, satu keturunan yang semula direndahkan dan dihinakan oleh orang lain, akan tinggi derajatnya ketika mereka memiliki ilmu. Wal fikhu yajmulu billabibid dayyini, dan fikih itu akan lebih memperindah orang yang cerdas dan beragama. Wal hirru yukramu bil waqari wa bin nuha, orang yang merdeka, orang yang mulia itu akan dihormati dengan sikap waqar, ketenangan yang dia miliki dan kecerdasan yang dia miliki. Wal mar'u tahqiruhu idza lam yarzuni, seseorang itu akan engkau rendahkan apabila dia tidak memiliki ilmu. Yarzun, yarzun majzum bi lam wa alamatu jazmihi as-sukunul muqaddar, aslinya idza lam yarzun, aslinya idza lam yarzun, tapi untuk menjaga na'am barakallahu fikum kaidah, maka yang semula sukun menjadi kasrah, idza lam yarzuni. Fa idza talabta minal ulumi ajallaha, kalau engkau ingin mencari ilmu yang terbaik, fa ajalluha indat taqiyil mu'mini, maka ilmu yang terbaik menurut orang yang bertakwa dan beriman adalah ilmu diyanati wa huwa arfa'uha, yaitu ilmu yang terkait dengan agama. Dan ilmu ini adalah ilmu yang terbaik. Lada kulimri'in, bagi setiap orang, mutayakkirin, mutayakkirin itu lawan dari ghafil, yang penuh perhatian. Mutadayyini, yang dia senang dengan agama. Hadas sahihu, inilah pendapat yang sahih. Wala maqalata jahili, dan ucapan orang jahil tidak dianggap. Fa'ajalluha minha muqimul al-suni, ilmu yang terbaik diantaranya adalah ilmu yang dapat meluruskan lisan. Laukana muhtadian, kalau orang jahil itu mendapatkan petunjuk, laqala mubadiran, pasti dengan segera dia akan menjawab. Fa'ajalluha minha, ilmu yang terbaik diantaranya adalah muqimul adyuni, ilmu yang akan meluruskan agama dan kepercayaan kita. Ikhwati fiddin, yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau di dalam beberapa halaman ini akan menyebutkan banyak sekali abyat syi'riyah, bait-bait syi'ir yang menjelaskan betapa para ulama memiliki perhatian yang sama di dalam semangat untuk belajar. Nah, di dalam bait syi'ir yang terakhir kita baca, poin 102, Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala ingin menyampaikan kepada kita sebuah nasihat tentang bentuk fikih seorang penuntut ilmu adalah memilih ilmu yang terpenting dan terpenting. Bagi orang Arab, demikian juga lebih-lebih lagi bagi orang Ajam, maka yang pertama kali dicari adalah ilmu yang terkait dengan muqimul alsun, ilmu yang akan meluruskan lisan kita. Nah, baik itu dalam hal qiraah, yaitu ilmu tajwid, harus dicari, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, benar, dapat direnungkan, nah, sesuai dengan makna yang diinginkan Allah dan Rasulnya, alaihi salatu wassalam. Demikian juga al-ulum al-arabiyah bikulli anwa'iha. Di antaranya juga adalah ilmu-ilmu arabiyah dengan semua jenisnya. Ilmu nahwu yang terutama sebagai ra'sul ulumil arabiyah. Inti dari ilmu-ilmu arabiyah adalah an-nahwu, kemudian as-sarf, al-qawafi, al-ard, al-khat wal-imla, al-balaghah, al-ma'ani, al-badi', al-bayan. Nah, semua ilmu itu harus dicari. Semua ilmu tersebut harus dicari. Tentunya seorang muslim tidak akan merasa tenang hidupnya apabila dia belum menguasai ilmu bahasa Arab. Nah, apabila dia belum menguasai ilmu bahasa Arab, dia belum merasa matatma'innu qalbuh. Artinya hatinya tidak akan tenang kalau belum punya kemampuan. Artinya selalu hidupnya dalam keadaan penasaran kalau belum punya ilmu nahwu. Memang ikhwati fiddin barakallahu fikum, kalau kita membaca tabaqat an-nahwiyin, artinya kitab-kitab yang menjelaskan biografi ahli nahwu, aktsaruhum kebanyakan dari mereka pasti punya zallah fil aqidah, ada sedikit ketergelinciran dalam hal aqidah. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena mereka yata'ammaqun fil ulumil arabiyah, karena mereka terlalu membahas dan terlalu dalam. Bahkan haula ba'dhum yata'allamuna ba'dhal mazail allati la ta'ila tahtaha, bahkan kadang-kadang sebagian mereka membahas beberapa masalah ilmu nahwu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya, yang tidak ada manfaatnya dan tidak terkait dengan fikih, tidak terkait dengan na'am barakallahu fikum makna. Membahas kenapa para ulama mendahulukan membahas fa'il daripada maf'ul bih. Dicari karena fa'il begini. Karena maf'ul bih demikian. Kenapa rafa itu lebih tinggi daripada nasab? Karena begini dan begini. Yang lainnya begitu. Naam. Yang seperti ini hanyalah akan membawa seseorang menghabiskan waktunya. Padahal waktu yang dia miliki sangat sedikit, yang seharusnya diberikan untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Qala rahimahullah, al-ilmu yarfa'u kulla baitin hayyin. Ilmu itu akan mengangkat derajat orang yang semula rendah dan hina. Nah, ada seorang ulama masuk ke kota Basrah. Seorang amir, penguasa. Kemudian beliau bertanya kepada setiap orang yang dijumpai, man a'lamu fi hadhil baldah. Siapakah orang yang paling alim di negeri ini? Artinya di negeri Basrah. Setiap kali orang ditanya, jawabannya sama. Al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri. Setiap orang yang ditanya, jawabannya sama. Orang yang paling alim di negeri ini adalah Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri. Padahal sang amir, penguasa tersebut mengerti bahwa Al-Hasan al-Basri adalah seorang maula. Keturunan budak. Ibunya budak, ayahnya pun budak. Yang menyebabkan beliau bertanya, kenapa sampai Al-Hasan al-Basri adalah orang yang paling alim di negeri ini, orang yang paling dihormati? Maka sebagian orang yang hadir di kita menjawab, karena li'annan nasa yahtajuna ila ilmihi wa huwa la yahtaju ilaihim. Kenapa sampai derajatnya itu begitu tinggi di hadapan dan di pandangan orang Basrah? Karena Al-Hasan al-Basri ilmunya dibutuhkan dan diperlukan oleh orang, sementara dia sendiri tidak butuh orang lain. Maka na'am barakallahu fikum, derajatnya pun semakin tinggi. Ada sebuah cerita yang dinilai oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sebagai cerita yang mungkar, sebagai sebuah cerita yang mungkar, walaupun berita yang disampaikan di dalam cerita ini adalah berita yang benar. Ada seorang amir bertanya kepada Imam Az-Zuhri rahimahullah. Seorang pemimpin penguasa bertanya kepada Imam Az-Zuhri rahimahullah, siapa orang yang paling alim di negeri Syam? Jawaban Imam Az-Zuhri, makhul. Kata penguasa tersebut, orang Arab? Aw minal mawali. Makhul itu dari orang Arab atau dari orang keturunan Buddha? Jawabannya, keturunan Buddha. Kalau begitu, man sadatul Yaman, man sadatul ahli Yaman. Siapa orang yang paling dihormati di negeri Yaman? Jawabannya Ma'mar. Siapa yang paling dihormati di Mesir? Siapa yang paling dihormati di Basrah? Semua ditanyakan oleh di Mekah, di Madinah, ditanyakan oleh amir tersebut, penguasa. Dan setiap kali ditanya, Az-Zuhri rahimahullah selalu menjawab, menyebutkan satu nama, dan penguasa tersebut akan bertanya kembali, orang Arab atau bekas budak, keturunan budak? Jawabannya selalu keturunan budak. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala menilai cerita atau percakapan ini adalah cerita yang mungkar. Karena ada seorang rawi yang bernama Al-Walid, beliau nilai sebagai seorang rawi yang wahi, lemah sekali, tidak bisa diterima. Tetapi berita yang disampaikan di dalam kisah ini benar. Memang pada waktu tersebut, pada waktu atau pada zaman tabi'in, yang menjadi orang paling alim di setiap daerah adalah keturunan Buddha. Adalah keturunan Buddha. Rahimahumullah. Qala rahimahullah, wal hirru yukramu bil waqari wa bin nuha, wal mar'u tahqiruhu idza lam yarzuni. Orang yang merdeka, orang yang mulia dan punya kedudukan di tengah masyarakatnya, dimuliakan dan dihormati karena sikap tenang dan kecerdasan yang dimiliki. Sementara orang itu dihina, tidak dianggap, idza lam yarzuni, apabila dia tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki fikih, tidak memiliki ilmu dan kecerdasan. Fa idza talabta minal ulumi ajallaha fa ajalluha inda taqiyil mu'mini. Kalau engkau ingin mencari ilmu yang terbaik, maka ilmu yang terbaik itu ada pada orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Ilmu diyanah, yaitu ilmu yang terkait dengan din. Wa huwa arfa'uha, ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Oleh karena itu sering sekali disebutkan para ulama bahwa yang dimaksud dengan ilmu di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad alaihissalam, ilmu yang dipuji adalah ilmu syar'i. La ghair, bukan ilmu yang lain. Adalah ilmu syar'i. Hadas sahih. Ini adalah keyakinan yang benar. Wala maqalata jahil, dan ucapan orang yang jahil tidak dianggap. Orang yang jahil tidak dianggap. Bagaimana mungkin umat Islam akan maju dan berkembang apabila mereka tidak mengerti tentang teknologi? Nah, bagaimana mungkin umat Islam ini akan memiliki wibawa kalau seandainya umat Islam dalam hal industri selalu mengikuti orang-orang kafir? Apakah tidak sebaiknya kita umat Islam memiliki tenaga-tenaga ahli sendiri yang mampu dalam teknologi dan industri? Ya, secara zahir ucapan seperti ini akan mudah diterima oleh setiap orang. Akan mudah diterima oleh setiap orang. Tetapi kemajuan dan perkembangan itu harus didasarkan atau dinilai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemajuan dan keterbelakangan itu dinilai dengan berpegang atau tidaknya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salam. Di dalam pandangan syar'i, menurut Islam, ketika kaum muslimin itu mulai menjauh dari Al-Quran dan dari Sunnah, inilah yang disebut dengan at-ta'akhur, keterbelakangan. Umat Islam semakin mundur. Nah, tetapi umat Islam yang setiap generasi ada di antara mereka yang mau menghabiskan hidup dan waktunya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang dimaksud dengan kemajuan. Umat Islam sekarang bertambah maju. Karena di antara mereka semakin banyak yang hafal Quran, yang menghafalkan Sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menjadi ulama. Ini yang dimaksud dengan kemajuan. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajat umat Islam dengan keberadaan para ulama di antara mereka. Mereka yang selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu. Mereka yang selalu berkorban dengan apa yang dimiliki demi mendapatkan ilmu. Mereka belum pernah puas sebelum bertemu dengan ulama dan sebelum mereka memiliki ilmu yang ingin dicari. Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah pernah dari Baghdad menemani Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan niat berangkat ke negeri Yaman belajar dari Al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal, dua sahabat karib, sama-sama ahlul hadis, berangkat dari Baghdad ke Madinah sampai di Mekah, musim haji. Ketika Imam Yahya bin Ma'in dan Ahmad ibn Hanbal tiba di kota Mekah, mereka melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah. Setelah beberapa kali tawaf, Yahya bin Ma'in jawil, tahu jawil enggak? Jawil itu apa? Hah? Nyolek. Bukan sabun colek tadi. Tahu jawil? Apa muslih? Apa bahasa Padangnya ini? Antum sedang lihat ke sana terus ada sesuatu di sana. Anak gini kan, apa bahasa Bukit Tingginya? Bahasa Padangnya apa? Apa muslih? Tahu jawil enggak? Hah? Nyolek tadi, mencolek. Mencolek badan. Sedang tawaf berdua, Yahya bin Ma'in bilang ke Ahmad bin Hanbal, lihat, Abdurrazzaq. Ternyata orang yang dicari pada musim haji tahun itu juga ikut haji. Kata Yahya bin Ma'in, ya Ahmad. Naam. Qarrabanallahu khatana. Khutana. Naam. Wahai Ahmad, rezeki ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar langkah yang kita lakukan itu semakin pendek sekarang. Wa waffara alaina nafaqatana. Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini ingin agar biaya yang kita keluarkan bisa ditekan, bisa dikurangi. Nah, demikian juga dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala ingin agar perjalanan kita tidak melelahkan. Ketemu dengan Abdurrazzaq di sini. Gimana ini? Ya opo ini? Kalau bahasa Jawa Timur, ya apa ini? Nah, ya apa segini? Sudah ketemu ini. Akhirnya Yahya bin Ma'in saking senangnya mengejar Abdurrazzaq bin Hammam. Ya Abdurrazzaq, manggil namanya. Aku ke Ahmad bin Hanbal ingin bertemu. Saudaramu Ahmad bin Hanbal ingin ketemu. Kata Abdurrazzaq, hayyahullah wa sabbatah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Demikian juga menetapkan dia, memberikan sabat. Ma balaghana anhu illa kullu khair wa jamil, kata Abdul Razak bin Hammam. Setiap berita dan kabar yang sampai kepada saya tentang Ahmad bin Hanbal selalu khair dan jamil. Bagus, beritanya selalu bagus. Kemudian kata Abdul Razak, sampaikan salamku untuk dia. Ini belum ketemu, masih sama-sama tawaf. Begitu. Setelah Yahya bin Ma'in ketemu dengan Abdul Razak, kembali lagi ke Ahmad bin Hanbal. Sudah selesai. Kenapa kita harus ke Yaman? Sudah ketemu di Mekah. Mekah, Yaman jauh loh. Yaman dimaksud bukan perbatasan Yaman, perbatasan Saudi, bukan. Mekah dan Sana'a. Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la ya Yahya. Tidak, wah Yahya. Saya meninggalkan rumah dengan niat berangkat ke Yaman. Oleh karena itu saya tetap ingin belajar kepada Abdul Razak bin Hammam di Yaman, bukan di sini. Yahya bin Ma'in diam. Hebat orang ini. Nah, sehingga kalau kita membaca biografi Al-Imam Ahmad rahimahullah, tafat dunya marratain. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu keliling dunia sebanyak dua kali. Dari Baghdad ke Naisabur. Naisabur itu sekarang Iran. Iran naik lagi ke Marwah. Turun lagi ke Baghdad. Setelah Baghdad, turun ke Syam, Madinah, Mekah, Yaman. Balik lagi ke Mekah, Madinah. Lanjut ke Syam, ke Mesir, Maroko, Aljazair. Balik lagi Mesir, Syam, Baghdad. Dan meninggal di Baghdad. Dua kali Al-Imam Ahmad rahimahullah keliling dunia. Hanya untuk mencari ilmu. Kata Ahmad bin Hanbal, ya Yahya, tidak. Saya keluar dari rumah dengan niat belajar kepada Abdul Razak di negeri Yaman. Maka saya tidak akan belajar kepada Abdul Razak di sini. Akhirnya tahun haji itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak menemui Abdul Razak bin Hammam. Setelah selesai haji, Abdul Razak bin Hammam kembali ke negeri Yaman di Sana'a. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berangkat ke Yaman. Yahya bin Ma'in akhirnya nemenin terus. Sahabat karib kok. Sahabat karib. Tidak mungkin ditinggalkan sendiri, sama-sama ingin belajar, sahabat karib. Kata Yahya bin Ma'in, di tengah perjalanan bekalnya Ahmad bin Hanbal habis. Enggak punya uang lagi. Maka yang dikerjakan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah bekerja. Bekerja. Nah, kadang-kadang jadi buruh atau kuli. Dapat uang dikumpulkan sudah cukup. Lanjut ke Yaman untuk menemui Abdul Razak bin Hammam As-San'ani rahimahullah. Ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah masih dalam masa menuntut ilmu, beberapa hari lamanya, hampir satu pekan, teman-temannya merasa kehilangan. Mana nih Bukhari? Kok gak kelihatan? Ya kalau kita sedang ta'lim di sini, mencari-cari mana nih sepulan? Abu siapa namanya? Abu-abu kok gak pernah kelihatan ini. Kemana? Teman-temannya mencari, mana Bukhari? Akhirnya dicari ke tempat penginapannya. Ternyata apa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sudah gak pakai baju lagi. Uryan. Dalam keadaan telanjang, gak punya baju. Jadi gak berani keluar dari rumah. Kenapa? Karena semua sudah dijual untuk belajar. Bajunya dijual untuk cari bekal. Beli tiket kalau kita sekarang. Ya beli tiket, beli visa, beli iqamah, semua. Untuk ngurus segala macam. Dalam keadaan telanjang dalam rumah. Akhirnya teman-temannya urunan ini. Sudah. Bukhari ini gak bisa lepas dari kita. Kita tidak mungkin bisa lepas dari Bukhari. Kita pasti butuh dia. Akhirnya urunan tuh. Satu-satu beli baju untuk Imam Bukhari keluar lagi. Sama-sama cari ilmu. Karena Al-Imam Al-Bukhari dibutuhkan oleh teman-temannya. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang saya ceritakan menjual balok kayu rumahnya Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Sampai menjual apa ini, kayu bangunan rumahnya, diambil potong jual. Nah, Al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, salah seorang ulama dalam mazhab Malikiyah. Abdul Walid Al-Baji rahimahullah. Nah, ketika beliau pertama kali belajar, kehabisan uang, kerja menjaga kandang kuda. Jaga kandang kuda, dapat uang dikumpulkan, setelah cukup pekerjaan ditinggalkan, cari ilmu. Habis lagi, akhirnya kerja jadi pembantu di perusahaan emas. Perusahaan emas itu maksudnya bagian bakar-bakar apa kayu untuk apa namanya, barakallahu fikum, menyepuh emas. Dibutuhkan api yang sangat panas. Kerja ngumpulkan kayu bakar. Setelah dapat uang, cari ilmu lagi. Nah, dan ada sebuah bab Ikhwati fiddin barakallahu fikum, dalam kitab-kitab ilmu dan ulama ada sebuah kitab, ada bab secara khusus bahwa para ulama sebagian besar di antara mereka belajar dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan susah, jual ini, jual itu. Tapi ketika mereka telah menjadi seorang alim, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuk mereka dunia. Selalu saja ada penguasa, setiap kali penguasa datang mampir, berikan kepada Ahmad bin Hanbal. Uangnya bukan untuk beli apa beli itu. Dibagikan langsung, dinafkahkan, disedekahkan. Nah. Artinya barakallahu fikum, kalau kita membaca biografi mereka, benar-benar kita akan menjadi tercengang. Begitulah pengorbanan mereka. Nah. Kalau kita tidak pasti, tidak mungkin bisa seperti Ahmad bin Hanbal ketika telah bertemu Abdul Razak bin Hammam. Nah. Udah ketemu Syekh Abdul Bukhari kok tiap tahun. Nah. Sudah ketemu kok. Ngapain lagi ke Saudi? Sudah ketemu. Nah. Ini Ahmad bin Hanbal. La ya Yahya. Tidak wahai Yahya. Saya keluar dari rumah niatnya mau ke Yaman. Belajar tempatnya Abdul Razak. Dan saya tidak akan merubah niatku, kata Ahmad bin Hanbal. Qala rahimahullah. Wali ba'dil udaba. Kalau cerita seperti itu dikumpulkan jutaan cerita ya, kawan. Tiap malam enggak akan habis itu. Thayyib. Yu'addu rafi'ul qaumi man kana 'alima wa illam yakun fi qaumihi bihasibi wa in halla ardan 'asha fiha biilmihi wa ma 'alimun fi baldatin bighoribi. Sebagian ahlul adab pendidik mengatakan orang yang derajatnya tinggi di sebuah masyarakat dinilai seperti itu karena dia adalah orang yang alim. Wa illam yakun fi qaumihi bihasibi. Walaupun secara garis keturunan dia tidak terlalu tinggi di tengah masyarakatnya. Wa in halla ardan, seandainya dia tinggal di sebuah negeri, asha fiha bi ilmihi, dia akan tinggal di negeri tersebut dengan ilmunya. Wa ma'alimun fi baldatin bi gharibi, orang alim di sebuah negeri, dia tidak akan menjadi orang yang terasing. Setiap kali orang alim itu datang, dia akan disambut, dimuliakan, diminta untuk menyampaikan sebagian ilmu yang dia miliki. Nah, demikian juga ketika dia tinggalkan negeri tersebut, berpindah ke negeri yang lain, sikap yang sama pun ditunjukkan oleh kaum muslimin di negeri tersebut. Qala wa fi hikmati Dawud alaihi salam, di dalam sebuah hikmah yang diriwayatkan dari Nabi Dawud alaihi salam, al ilmu fi sadri kal misbahi fil bait, ilmu di dalam dada ibarat lampu di dalam rumah. Nah, sehingga dada seorang muslim yang tidak dipenuhi dengan ilmu sama dengan rumah yang tidak memiliki cahaya dan lampu, gelap gulita. Wa qila li ba'di hukama'il awail, dan pernah ditanyakan kepada ahli hikmah pada generasi yang lalu, ayul asya yanbaghi lil alimi an yaqtaniyahu, ditanyakan apakah yang seharusnya dijaga oleh seorang alim. Iktina, iktana, yaktani, iktina itu menjaga. Sesuatu apakah yang seharusnya seorang alim itu menjaganya? Dijawab, al-asya'u allati idza gharaqat safinatuhu sabahat ma'ahu, yakni ilmu. Dijawab, yang harus dijaga adalah sesuatu yang apabila perahunya tenggelam, maka sesuatu tersebut akan berenang menemaninya, yaitu ilmu. Artinya, yang harus dijaga adalah ilmu, karena ilmu tidak akan berpisah dari kita. Diibaratkan di sini, kalau kita naik sebuah perahu atau kapal layar, kemudian kapal tersebut tenggelam dan karam, maka kita ketika kita berenang tetap bersama dengan ilmu. Wa qala ghayruhu minhum, man ittakhadha al-ilma lijaman ittakhadha an-nasu imaman, wa man urifa bil hikmati la hadathu al-uyuni bil waqar. Kata sebagian ahlul hikmah, barang siapa yang menjadikan ilmu sebagai tali kekangnya yang akan menuntun arah hidupnya, maka ittakhadahu nasu imama, maka umat manusia akan menjadikan dia sebagai seorang imam. Wa man urifa bil hikmah, dan barang siapa yang dikenal dan diketahui memiliki hikmah dan ilmu, maka la hafadhul uyun bil waqar, maka pandangan orang akan memperhatikan dia dengan penuh wibawa dan ketenangan. Wa qala Abdul Malik ibn Marwan li banihi, seorang khalifah di masa Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, pernah memberikan nasihat kepada putra-putranya. Ya baniya, ta'allamul ilma fa in istaghnaitum kana lakum kamala wa in iftaqartum kana lakum mala. Wahai putra-putraku, belajarlah ilmu syar'i, belajarlah ilmu agama. Kalau kalian menjadi orang kaya nanti, maka ilmu agama tersebut adalah kesempurnaan untuk kalian. Wa in iftaqartum kana lakum mala. Kalau kalian nanti menjadi orang yang fakir, orang miskin, maka ilmu yang kalian miliki adalah harta yang tidak ternilai harganya. Seorang khalifah yang mengerti tentang kedudukan ilmu memberikan nasihat kepada putra-putranya. Wahai putra-putraku, belajarlah ilmu agama. Kalau seandainya kalian menjadi orang kaya nanti, ilmu adalah sebuah kesempurnaan. Tapi kalau kalian menjadi orang fakir, maka ilmu itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Ini nasihat orang tua yang cinta kepada anaknya, yang menginginkan anaknya menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Beberapa waktu terakhir ini, barakallahu fikum, saya sedang mencari data, tentunya data resmi dari barakallahu fikum, dari pihak kepolisian, insya Allah juga dari departemen kesehatan, beberapa departemen terkait, tentang keadaan remaja saat ini. Karena saya punya keinginan kuat, suatu saat nanti saya ingin menyampaikan satu materi khusus tentang kebutuhan kaum muslimin terhadap pondok pesantren. Kebutuhan kaum muslimin terhadap pondok pesantren. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan seorang dari kepolisian, anggota polisi, bercerita bahwa di Surakarta dan sekitarnya 60-70% siswi itu sudah tidak gadis lagi. Ini bukan saya yang cerita, tapi bapak polisi tersebut. 60-70% sudah tidak gadis lagi. Dalam sebulan terjadi pemerkosaan berapa kali? Dalam sebulan terjadi berapa tindakan asusila? Dalam sebulan berapa kali terjadi tindak aborsi? Berapa kali kasus kecelakaan dalam keadaan ditemukan dalam keadaan telanjang? Ini adalah kasus-kasus barakallahu fikum yang benar-benar terjadi. Dan Islam mengajarkan satu kaidah, sadduz-dzara'i. Sadduz-dzara'i itu menutup pintu keburukan. Setiap pintu yang menuju keburukan, bukan keburukan itu sendiri. Setiap pintu yang akan membawa seseorang terjatuh dalam keburukan, itu ditutup oleh Islam, dilarang. Sebagai contoh, Islam melarang kita untuk mencela sesembahan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Kita dilarang mencela Tuhannya orang Nasrani, mencela Tuhannya orang Yahudi, atau sembahan orang-orang musyrikin. Karena apa? Karena akan membuka pintu keburukan lain yang lebih besar. Yaitu mereka akan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencela Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk dosa kekufuran. Agar ini tidak terjadi, maka pintu-pintu itu ditutup. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Diharamkan. Oleh karena itu, ikhwati fiddin barakallahu fikum, saya punya niat kuat sekali, insya Allah kalau sudah siap data-datanya resmi, sehingga saya bisa menukilkan ini data dari dinas ini, tahun ini, resmi, demikian-demikian. Insya Allah suatu saat akan saya umumkan sebuah nasihat dengan judul kebutuhan umat Islam terhadap pondok pesantren. Dengan demikian kita sebagai umat Islam terlebih salafiyin punya barakallahu fikum, punya azm, tekad Nah, mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk mengembangkan pondok pesantren dan menjaga pondok pesantren. Dan yang barakallahu fikum, data-data seperti itu tidak boleh kita tutup mata begitu. Itu kan orang awam. Tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh merasa aman dari dosa. Kan begitu. Seorang muslim tidak boleh merasa aman dari dosa. Anak-anak kita kan anak-anak salafi ini. Enggak mungkinlah seperti itu. Ya akhi, siapa yang bilang tidak mungkin? Tidak mungkin. Nah, sekarang HP di kanan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Warnet dibuka di mana-mana. Koran majalah bebas sekarang. Nah, kode-kode etik semua sekarang dilanggar. Mudah. Anak kita keluar dari ma'had sudah menjadi tontonan yang sangat mengerikan sekali bagi mereka keadaan sekarang. Tiap malam minggu lihat saja. Seperti tadi malam kita saksikan sendiri. Pulang pergi dari pondok, seliwar-seliwar boncengan. Ini satu hal yang tidak bisa barakallahu fikum kita untuk tutup mata. Sehingga anak-anak kita, pergaulan mereka harus dijaga. Memang betul, pergaulan dengan masyarakat tetap juga harus dijaga hubungan kita. Tetapi jangan sampai terlalu jauh. Anak-anak kita kemudian akhirnya bebas bergaul dengan anak-anak orang awam. Sebatasnya. Nah, sesuai kebutuhan. Bertemu di masjid kan cukup. Nah, bertemu di masjid cukup. Sekedar saling menyapa cukup. Tidak terlalu dibiarkan. Sudah, kamu main aja sama sana. Nginep sehari, nginep semalam. Naam barakallahu fikum. Sehingga tempat terbaik untuk anak-anak kita sekarang adalah pondok pesantren. Apapun keadaan pondok pesantren tersebut. Sejelek dan seburuk apapun penilaian orang terhadap pondok pesantren itu, tetap pondok pesantren adalah tempat terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun, dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Yang namanya fitnah suatu saat pasti akan muncul, dan hari-hari ini telah muncul. Bukan fitnah, tetapi dalam bentuk jamak fitanun. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Nah. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, faman wajada malja'an au ma'azan falya'udz bihi. Pada waktu munculnya fitnah tersebut, barang siapa yang bisa mendapatkan tempat untuk berlindung, tempat untuk menyelamatkan diri, hendaknya, disebutkan dalam bentuk perintah, falya'udz bihi, hendaknya dia berlindung dan mencari keselamatan di tempat tersebut. Sehingga pondok pesantren tetap tempat terbaik daripada tempat-tempat yang lain. Nah, karena di dalam pesantren, pondok pesantren salafi, na'am barakallahu fikum, di situ diajarkan nilai-nilai Islam, selalu disampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian juga pergaulan mereka terbatas dalam batasan-batasan syar'i. Adapun ada kekurangan, muncul kesalahan, pelanggaran, itu manusiawi. Yang harus kita sikapi dengan bijak. Apa pesantren salafi kumuh? Ada yang seperti itu. Anaknya mau dipondokkan di pesantren salafi, sudah diantar baik-baik, bapaknya bawa mobil mewah. Oh, enggak mau, Jo, Nak. Pondoknya kumuh. Ini cara berpikir yang pendek seperti ini. Tapi kalau cara berpikir yang panjang, pondoknya kumuh, enak. Bapak nyumbang 10 juta biar... Ini namanya menyelesaikan masalah. Kan gitu, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Wah, pondoknya kok seperti ini sih? Ya sudah, kamu tetap pondok sini, nanti bapak... Ini pondok butuhnya apa? Kan gitu. Nah, protes, komplain kepada Ustadz Mukhtar. Ustadz, penjagaan Ustadz dan musyrif itu kok longgar sekali di Ibnu Taimiyah. Anak-anak sampai keluar ke sana kemari. Seharusnya jangan komplain gitu. Ustadz, ini 1.500.000. Tiap bulan saya kasih. Tolong carikan ikhwan yang siap jadi satpam di utara dan selatan. Selesai masalah, kan? Ya enggak? Ya, Bu Muslim. Selesai masalah. Ini Ustadz, setiap bulan 1.500.000, tolong Ustaz tunjuk satpam. Dua kan lumayan, 1.500.000 bagi dua berapa ya kawan? Hah? Berapa? 750.000. Ya, satu orang 750.000 di selatan dan utara. Dijamin tidak ada santri yang keluar dari pesantren. Tapi ini komplain terus, Ustaz. Ya kasih solusi lah. Gitu. Kasih solusi. Gitu. Nah, barakallahu fiik. Begitu. Iya, Bu Fikri. Siap. Siap jadi satpamnya. Kandangnya belum jadi. Keras-keras. Bagus, Ian. Daripada si apa punya keinginan keluar kan? Lebih bagus pokoknya kayu di situ pakai aja. Nanti anak titip ayam berapa ekor ini? Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi artinya jangan nganggep, jangan menilai pondok itu jelek terus. Tapi berpikir untuk memberikan solusi. Gitu. Ustadznya kurang itu. Ya, ustadznya kurang, mohon maaf. Gitu. Ustadz kami di sini 24 jam. Gitu. Santri-santri banyak. SPP banyak yang nunggak. Gitu. SPP banyak yang nunggak. Sebagian juga minta keringanan. Sementara ustadz-ustadz kami, ustadz-ustadz tahfidz kami punya istri dan anak-anak. Dituntut untuk 24 jam ngawasi anak, tapi keperluan ustadz-ustadznya tidak terpenuhi. Seharusnya ustadz ini anak saya kok kemajuannya kurang ini. Ini ustadz 20 juta nah, ini. Untuk setahun. Biar ustadz-ustadznya 24 jam ngawasi anak saya. Selesai masalah. Jangan komplain terus. Komplain juga harus siap. Gimana ustadz siap? Setuju kan? Iya, setuju. Nah ini sudah, mohon maaf, sering terjadi seperti ini di pondok salafi, sering terjadi. Karena husnudzonnya ikhwan-ikhwan salafiin, ah tenang aja, di Ibnu Taimiyah kan muhsinin banyak. Nah, gitu. Telat sebulan, dua bulan, tiga bulan, gak apa-apa itu. Untuk keperluan yang lain dululah, beli kulkas di rumah. Nah, gitu. Beli kulkas di rumah. Atau beli yang lain nanti, itu bisa hubungi Amir Ridwan. Bisa itu nanti, dapat kompensasi. Apalagi Ustaz Mukhtar. Gampang itu. Enggak, artinya apa yang kita miliki kita beri, kita kembangkan pondok pesantren dengan dasar berpikir tadi, dengan dasar berpikir bahwa umat Islam membutuhkan pondok pesantren. Nah, nanti kalau sudah siap materinya akan saya sampaikan dalam bentuk muhadharah insyaallah. Tayib, kita Bu Fikri. Insyaallah lumayan jadi kaset insyaallah, CD bisa untuk nasihat untuk keluarga, untuk ikhwan-ikhwan yang mungkin masih ragu maju mundur kalau anaknya di pesantren, gitu. Insya Allah itu sebagai bekal yang cukup, nah, tanpa menyinggung berbagai pihak. Ya, yang kita berbicara tentang diri kita sendiri. Tayyib qala rahimahullah, wa an Abi Darda, dan ada satu bab sendiri yang saya sedang persiapkan ikhwati fiddin, ada satu bab tersendiri, bab ar-rizqu ya'ti min Allah min haitsu la nahtasib. Ada satu bab tentang materi yang saya janjikan tadi, bab rizki itu datang dari Allah dari arah yang tidak kita sangka. Artinya ketika kita belajar agama, anak-anak pesantren, anak-anak kita dimasukkan ke pesantren, jangan pernah berpikir, jangan pernah loh. Sekalipun jangan, jangan pernah berpikir tentang rizki mereka. Sudah cukup cerita para ulama, nasihat mereka kepada kita. Sudah cukup. Nah, sudah cukup. Nanti insya Allah kalau sudah siap materinya. Artinya materi itu biar apa siap untuk disampaikan, saya sampaikan insya Allah. Tapi saya janji, insya Allah. Qala wa an Abi Darda annahu qala yarzukullahul ilma su'ada'a wa yahrimuhul ashqiya'a. Kata Imam Abu Darda as-sahabil jalil, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki dalam bentuk ilmu kepada orang-orang yang berbahagia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi ilmu untuk orang-orang yang celaka. Dengan demikian orang yang berbahagia adalah orang yang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang berbahagia. Orang yang celaka adalah orang yang tidak berilmu. Wal-iyadzubillah. Wa qala Sabiq al-Barbari. Al-Imam Asy-Sya'ir Sabiq al-Barbari menyatakan, mautut taqi hayatun lan qita'a laha. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Kematian seorang yang bertakwa adalah kehidupan yang tidak ada putusnya. Orang yang berilmu ketika meninggal dunia, ilmunya tetap diambil oleh kaum muslimin. Qad mata qaumun. Di sisi yang lain, banyak orang telah meninggal. Wa hum fin nasi ahya'u. Padahal mereka masih hidup dan bernafas di tengah-tengah manusia. Karena mereka tidak berilmu, tidak beriman, maka mereka dikatakan sebagai amwat, ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati dan bukan orang yang hidup. Qala Ismail bin Ja'far bin Sulaiman al-Hashimi. Ismail bin Ja'far bin Sulaiman al-Hashimi mengatakan, ajibtu liman lam yaktubil ilma, kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramatin. Saya heran kepada orang-orang yang tidak mau menulis ilmu. Saya heran kepada orang-orang yang tidak mau belajar tentang ilmu syar'i. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramah? Bagaimana mungkin jiwanya memanggil dan menyeru dia untuk menjadi orang yang mulia dan berada pada derajat kemuliaan? Tidak mungkin. Orang yang tidak belajar ilmu agama, orang yang tidak mau serius di dalam ilmu agama, tidak mungkin dia akan mencapai tingkat kemuliaan yang diinginkan. Naam. Wallahu alam bisawab, cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.